senja tersamar sinar lembayung di ufuk sana berkata akankah terjadi lintasan cahaya mega terlukis dalam gelap sirna tertelan awan lembut hilang tekan terulang kembali terjadi kilasan sinar. Awan menyambut, menutup langit berubah. Angin berdesir, menyingkap semua. Ragam angkasa, berpacu saling berlomba. Mekar terlambang, gelaran tersisa. Tersamar sinar lembayung di ufuk sana berkata akankah terjadi lintasan cahaya mega terlukis dalam gelap sinar langit berubah, angin menasir, menyingkap semua. Ragam angkasa berpacu saling berlomba, mekar terlambang, gelora tersisa. Awan menyambut, menutup langit berubah. Angin berdesir, menyingkap sukma. Ragam angkasa, berpacu saling berlomba.